Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah lupa kepada hambanya, terus menerus memberikan kasih sayangnya kepada seluruh manusia dan nikmatnya. Namun memang justru di manusianya lah yang banyak atau kebanyakan lupa kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Rabb-nya, termasuk nikmat kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, sehingga kita bisa datang ke kajian yang membahas tema akidah Islamiyah. Salawat dan salam kita hantarkan pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, juga umatnya, yang mudah-mudahan kita insya Allah termasuk di dalam kategori umat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seperti biasa, di minggu ke 2 bulan Desember ini kajian kita atau kajian disakui yang memang menitik beratkan kepada kajian akidah, karena kajian akidah ini adalah fondasi dari seorang muslim, fondasi dari sebuah bangunan Islam. Nah, itu sebabnya kita konsentrasikan ke bahasan akidah selama 2 kali dalam sebulan, dan ini kebetulan minggu kedua, jadi masih melanjutkan bahasan yang minggu pertama, masih di tauhid asma wa sifat dan masih dengan dibimbing oleh Ustaz Husni Rijal, dan kita mungkin jika memungkinkan hari ini kita bisa menyelesaikan, atau bisa juga baru bulan depan selesaikan, karena memang tauhid asma wa sifat ini juga cukup panjang bahasannya, tapi juga cukup cukup riuh gitu, cukup bikin ribet di kepala kita. Tapi mudah-mudahan saya akan mencoba mengantarkannya sehingga poin-poin dari kajian tauhid asma wa sifat ini bisa kita ambil dan untuk diterapkan atau diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, kita seperti biasa kajian akan diisi sampai jam 11 atau kurang. Kemudian setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan tentunya. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Ustaz Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. يقول تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حاضرين إخوة سكاليان, ikhwan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Sebagaimana jadwal kita akan mengkaji kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu, yaitu adalah tentang tauhid asma dan sifat, yang di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang kajian ya, rincian dari beberapa sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak nama Allah saja ada 99, kalau dikatakan di antara kaidahnya itu al-ismu huwa al-musamma, nama itu adalah merupakan menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya, berarti akan banyak sekali gitu kan. Cuman memang nanti pembahasannya kalau kita satu-satu ya akan panjang sekali. Kita akan coba ringkas-ringkas yang kira-kira bisa mudah untuk kita pahami dan bisa bangun pada diri kita ini pemahaman yang baik, yang intinya nanti kita ingin ada output yang jelas gitu kan, dari pembahasan tentang asma dan sifat ini. Karena sebuah ilmu itu dia harus merubah, dia harus menggerakkan, dia harus memberikan kepada seseorang itu cara pandang yang lain. Ya, artinya kalau yang tadi cara pandangnya mungkin keliru menjadi lurus, ya, yang tadinya mungkin tidak sampai pada sebuah tindakan, terdorong untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ya. Saya sebelum masuk di pembahasan ini ingin menampilkan satu kisah ya, satu riwayat tentang bagaimana aplikasi daripada pemahaman asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu nanti ya, nanti sebenarnya pembahasannya, tapi saya di awalkan ini ya. Tapi kalau kisahnya ini enggak ada ya. Itu tentang bagaimana ketika kita ini memahami, meyakini bahwa Allah itu adalah Sami' Basir, itu kan melihat. Itu harus menumbuhkan di dalam diri kita ini jiwa muraqabah. Jiwa bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ini merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, perasaan untuk senantiasa menjaga ya, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, aturannya itu kita senantiasa kawal fis sirri wal alan. Baik itu di kala kita ini sendirian, ya di kala sepi maupun di kala ramai, di kala banyak orang. Ada satu riwayat ya, menarik tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan beliau usianya ketika itu berapa tahun? Berapa tahun? Masih kecil ya. Tujuh atau sembilan tahun gitu ya. Tetapi yang menarik bahwa usia dini pada Aisyah radhiyallahu anha ketika dibekali dengan aspek din, keilmuan yang baik, itu membawa Aisyah radhiyallahu anha pada satu pemahaman yang baik tentang din dan memiliki aplikasi di dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala juga yang cukup baik. Kalau nanti kita perlebar, seperti ada ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab maksudnya. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri para nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Tidaklah kalian itu seperti salah satu di antara wanita-wanita yang lain. Artinya ada spesial, ya, spesial istri Rasulullah itu. Tapi spesialnya istri Rasulullah itu bukan hanya sekedar bahwa mereka menikahi seorang Rasul, ya, tetapi terikat dengan satu ketentuan. Ini taqaitunna, apabila kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya apa terkait itu kan persoalan istri Rasul itu akan mulia, akan unggul dibandingkan istri-istri yang lain apabila ini taqaitunna, apabila kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istri-istri Nabi juga ada istri Nabi, gitu kan? Tapi karena ada mutakwa, tidak adanya ketakwaan pada diri mereka, ya, bahkan yang muncul adalah kekafiran hingga akhirnya ya kafir, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, ya, gambaran yang paling rendah, kondisi yang paling parah, gitu kan? Dan kondisi yang paling ideal. Kondisi yang paling ideal tuh kondisi seperti apa? Wadriblahu masala wadaraballahu masala apa? Allah Subhanahu wa taala memisalkan, ya, wanita ahlul jannah itu, ya, itu seperti kamroati Lut, ya, apa seperti istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh, ya. Ayatnya itu gimana? Wadaraballahu masalan lilladzina kafaru mar'ata Nuhi wa mar'ata Lut. Allah memberikan permisalan tentang orang-orang kafir itu seperti permisalannya orang-orang permisalannya istri Nuh dan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain. Istri Lut, istri Nabi Lut, Nabi Nuh itu kan tahta 'abdaini. Itu kedua istrinya itu ada di bawah kontrol dua orang hamba, ya, yang soleh, ya kan, min ibadina solehain. Tetapi fakhanatahuma, dia berkhianat kepada suaminya. Artinya bahwa ini kondisi paling ideal sebenarnya, ya. Seorang istri kurang apa coba, ya, suaminya seorang nabi gitu kan. Kondisi paling ideal ternyata tidak menjadi jaminan seseorang menjadi baik. Demikian juga kondisi yang paling parah, ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu mar'ata fir'aun. Allah memberikan permisalan tentang orang beriman itu, ya. Wanita yang beriman seperti wanita istrinya dari Fir'aun, ya. Ini udah tidak ideal banget gitu kan, suaminya seorang raja dari kekafiran gitu kan. Tokoh daripada kekafiran. Tetapi qalat rabbi ibn li indaka baitan fil jannah. Keimanannya dia sangat baik sehingga mohon kepada Subhanahu wa taala bangunkan untukku rumah fil jannah. Maka tentang Aisyah radhiyallahu anha juga sama, ya. Aisyah juga sebenarnya punya potensi, ya, sebagaimana potensi istri-istri Nabi yang lain, ya. Maka tadi disebutkan umahat Nabi itu dia akan baik. Ini taqaitun, jika mereka ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang ditampilkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika suaminya meninggal dunia, di mana Rasulullah SAW dikuburkan? Di kamar? Di kamar Aisyah. Di kamar, dikuburkan di kamar. Nah, kalau kita mungkin kuburan di kamar itu sian, ya. Kuburan di kamar itu kan. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dikubur di situ, Kemudian berikutnya ya menyusul meninggal ayahnya. Siapa ayahnya? Aisyah. Abu Bakar. Di mana dikubur? Juga di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ketika itu kalau berada di kabarnya itu dia melihat itu kuburan suamiku, itu kuburan ayahku. Karena itu adalah di lingkungan yang di lingkungan rumah sendiri, privasi gitu kan. Maka Aisyah kadang-kadang menanggalkan pakaiannya, artinya membuka auratnya itu di situ tidak begitu berat ya, artinya tidak ada masalah. Nah, satu tempat lagi direncanakan untuk makam, untuk kuburan Aisyah. Aisyah merencanakan saya yang akan menemani Rasulullah berikutnya gitu kan. Tapi kemudian datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu kan kepada Aisyah itu memohon ya dengan sangat agar Aisyah ini merelakan jatah dia ini untuk beliau gitu kan, agar dikuburkan di samping dua sahabat yang ia cintai yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Karena yang minta Umar gitu kan, maka Aisyah juga enggak dikasih gimana gitu kan. Dikasih gimana, tapi akhirnya beliau merelakan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi setelah kemudian pada akhirnya Umar bin Khattab meninggal dunia dan dimakamkan di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya berarti ada Rasul, ada apa, Rasul Abu Bakar, Umar di situ ya. Dan itu adalah ruang privasi ya, ruang privasinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tidak lagi berani menanggalkan pakaiannya di tempat itu gitu ya. Bahkan ia mempertebal pakaiannya. Kenapa? Umar itu teningali gitu kan. Umar itu sudah meninggal ya. Dia tidak melihat karena sudah dikubur di dalam tanah gitu kan. Tetapi perasaan Umar itu seperti melihat dirinya itu ya, itu besar komodai pandangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa penjagaan ya, penjagaan seseorang terhadap keadaan kondisi dirinya fisiri ya, dalam kesendirian, dalam kesunyian ya, itu harus hadir ya. Jadi ketika seseorang itu memahami asma dan sifat dengan baik ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu basir, maha melihat ya, itu bahwa menjadikan seseorang itu punya muraqabah ya, punya muraqabah yang baik, sehingga walaupun dalam kondisi keadaan dia itu sendirian ya, rasa diawasi itu selalu tumbuh gitu kan. Hanya kepada seorang Umar saja perasaan diawasi itu muncul gitu kan, sehingga tidak berani untuk menanggalkan pakaiannya di situ kan. Umar nggak ada padahal ya, Umar tidak melihat, tapi seolah-olah Umar itu hadir di kamar itu gitu kan, sehingga menjadi sebuah ancaman gitu kan. Nah apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala ya, yang memiliki sifat-sifat ya, as-sami, basir ya, dan lain sebagainya. Ini di antara output ya, output seseorang ketika dia itu memahami ya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, itu menumbuhkan di dalam dirinya perasaan-perasaan seperti ini ya, sehingga tidak seseorang itu dia bertakwa atau beriman ya dikala ramai, dikala keramaian ya, tetapi bermaksiat dikala sendirian gitu kan. Nah ini efek ya yang harus ditimbulkan diantaranya dari apa yang kita pelajari tentang tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Asma dan sifatnya banyak, maka sebenarnya tuntutan ya, tuntutannya juga akan banyak sesuai dengan banyaknya asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya sampaikan di awal agar kita juga memahami ya, bahwa ada satu hal yang kita mungkin mengenal baik ya tentang diri kita, sahabat kita, keluarga kita itu kan, atau mungkin teman kerja kita dan lain sebagainya. Tapi sudahkah kita mengenal baik tentang pencipta kita itu kan, yang setiap hari memberikan kepada kita ini anugerah berupa rezeki, kesehatan, nafas dan sebagainya secara free, ya, gratis, tidak ada pungutan biaya itu kan. Nah, maka oleh karena itu menjadi hal yang penting bagi kita untuk mengenal, ya, Rabb, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan tentang dirinya. Maka ibu sekalian, sebagai satu keutamaan, ya, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian di antara kalian itu, sebaik-baik kalian itu adalah man ta'allama al-Qur'an. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi kita mengenal Allah juga dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga dengan hadis Rasulullah SAW, ya. Jadi siapa yang mempelajari dan mengajarkannya. Maka mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang Allah berikan kebaikan tersebut. Kita masuk pada pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-hayat. Ya. Al-hayat. Al-hayat itu artinya hidup, ya. Ya, mahidup. Hayat itu adalah satu sifat, ya, sifat dzati, ya. Kalau kemarin kita sudah sampaikan pembagiannya, ya. Ada sifat yang namanya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dibagi dengan dzati, ya. Dzatiyah itu artinya melekat, ya, terus pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak terpisah dari dirinya, ya. Dan yang kedua adalah sifat fi'liyah. Fi'liyah itu artinya pekerjaan-pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-hayat ini, ya, akan berbeda, ya, dan pasti berbeda bahwa sifat hayat pada Allah Subhanahu wa taala dengan pada manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala itu sifat dzatiyah, ya. Dzatiyahnya ini adalah bersifat azaliyah. Azaliyah itu apa? Dia ada sebelum yang lain ada. Makanya ada bahasa al-adamu la yakhluqu syai'a. Al-adam itu artinya yang tadinya tidak ada, seperti kita ini, yang tadinya tidak ada, la yakhluqu syai'a, tidak mungkin dia dapat menciptakan sesuatu apapun. Ya. Maka kita kan tidak pernah mencipta, kan? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala saja untuk mendatangkan seekor nyamuk saja, ya, seekor lalat kita tidak mampu, ya, tidak mampu. Jangankan nyamuk lah, sayapnya aja itu nggak ada yang bisa apa menyerupai, gitu. Apalagi dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala ini, ya, hayat hidup, sifat hayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dzatiyah azaliyah. Dia ada sejak bermula, sebelum semua sebelum segala sesuatu ini ada. Dan dia tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tetap? Ya, karena di antara Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat-sifat, ya, yang melekat yang lain, yaitu ilmu, qudrah, iradah, yang tidak mungkin sifat-sifat itu melekat tanpa adanya kehidupan, ya. Nah, jadi dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya, yang paling penting bahwa Allah menerangkan semua sifat-sifat itu adalah tentang dirinya di dalam Al-Qur'an. Kan di situ ayatnya banyak, ya. Al-Baqarah 22, Ghafir 65, Al-Furqan 58, ya. Seperti dalam Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Ayat apa ini? Ayat Kursi, ya. Ayat Kursi ini banyak cakup di dalamnya ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, kan? Dan sebagainya. Jadi ayat ini menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu hayyun qayyum, ya. Demikian juga apa nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang lain, ya. Ini untuk al-hayat, ya. Kalau kita ini memahami bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala al-hayat, ya, al-hayat, ya. Maka semua terjadi di alam bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, dihidupkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti bantahan, ya, sekaligus juga sebagai bantahan bagi orang yang memiliki keyakinan bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya. Ada sebagian orang yang punya keyakinan bahwa kita ini terjadi secara kebetulan, ya. Aneh, ada kebetulan, gitu kan. Masa ujung-ujung kita itu ada di muka bumi, gitu kan, sesuatu yang tidak mungkin, ya. Kemudian sifat berikutnya, ya, selain daripada al-hayat. Jadi kalau kehidupan yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat, itu sifatnya sempurna. Kalau kita kan tidak, ya. Kalau kita tidak sempurna, sebagaimana juga sifat-sifat yang lain yang kita miliki tidak sempurna. Kita punya iradah, punya kemauan, punya qudrah, punya kemampuan, itu tidak sempurna. Kalau Allah sempurna semuanya, ya. Maka Allah hidup, ya, dan tidak ada kematian. Sementara kita hidup dan mati, ya. Maka bahasanya Walladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi kehidupan dan kematian itu pun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, ya. Makanya seseorang juga ketika ada dalam keadaan hidup, dia harus meyakini bahwa dia itu adalah makhluk, bukan khaliq, ya. Sehingga sesuatu yang tadinya tidak ada, dia akan kembali, yang tadinya mati, dia akan kembali menjadi mati, ya. Tapi akan dihidupkan lagi kalau Allah katakan amatanasnataini wa ahyaitanasnataini, ya. Kita ini dua kali dimatikan, dua kali dihidupkan. Kematian yang pertama adalah sebelum kita ada, ya. Kemudian kehidupan yang pertama adalah kehidupan kita saat ini. Kematian yang kedua adalah kematian yang nanti akan kita hadapi. Kemudian kehidupan yang kedua berikutnya adalah ketika kita dibangkitkan, ya. Amat tanda senjata ini, wahyai tanda senjata ini. Dua kali mati, dua kali hidup. Ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena Allah lah yang menciptakan semuanya. Khalaqal mauta wal hayat, ya. Dengan tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu dengan tujuan. Apa tujuannya? Dia beluakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian itu yang amalnya paling baik? Baik, berikutnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala as-sama', ya, mendengar, dan al-basar, melihat. Ini, ya. Ayatnya banyak, yang tadinya surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini juga sifat dzatiyah, ya. Melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam persoalan as-sama' wal basar, ya, mendengar dan melihat, itu kita tidak bisa menserupakan, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari kaidah-kaidah di dalam meyakini tauhid asma dan sifat. Tidak boleh kita ini mentasybih, menyerupakan sama basar, melihat dan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, ya. Kalau kita melihat itu, kalau terhalang dinding itu kita sudah mentok, nggak bisa lagi kita tembus, ya. Kalau apalagi melihatnya bangun tidur, ya. Ya, itu yang dekat juga tidak kelihatan, gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput dari kulit Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka termasuk barangkali yang nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan lebih itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu, ya, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Rasulullah SAW itu mengatakan ini araku min wara'il dhahri. Aku dapat melihat kalian dari balik punggungku. Maksudnya apa? Rasulullah itu kalau lagi sholat, ya sholat Allahu Akbar, kemudian apa yang terjadi di belakang, Rasulullah tahu. Ya, maka kadang-kadang setelah sholat, Rasulullah mengingatkan sahabatnya yang melakukan praktek sholat yang tidak sesuai dengan yang diajak oleh Rasulullah SAW. Seperti terjadi kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu dia ketika Rasul dan para sahabat sedang ruku, dia dari kejauhan sudah ruku sambil lari gitu kan, masuk ke dalam shaf gitu kan, ngundang sarokaat gitu kan, agar kebagian satu rakaat ya. Nah, Rasulullah kemudian selesai sholat mendatangi ya, kata Rasulullah, la tu'ain, jangan kamu ulangi ya. Jadi kenapa Rasul tahu gitu kan? Padahal kan Rasul di depan ya kan, imam menghadapnya juga ke sana gitu kan. Ya tadi ini araku min wara'il dhahri. Aku melihat kalian dari balik punggungku ya. Jadi dan itu semua adalah karena karunia dan mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan tidak, ya, kita tidak seperti itu. Ada kok yang bisa melihat jin misalnya. Anak-anak indigo misalnya. Ada kan ya? Anak indigo bisa melihat jin gitu kan. Jadi kalau di kelas teh wah gitu. Kalau apa? Kadang-kadang kata anaknya gitu ya. Bu, saya tadi melihat di kelas tuh kok banyak orang bertanduk gitu kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Itu biasanya karena pengaruh jin ya. Pengaruh jin yang masuk di dalam dirinya bukan istilahnya itu sifat yang melekat kepada dia ya, itu pengaruh dari jin. Orang-orang seperti ini harus dirupiahnya. Jadi asama wal basar ya. Di dalam surah Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala mencontohkan ya, jadi contohnya di dalam surah Al-Mujadalah ada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama itu Fatsami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Fatsami Allah, Allah telah mendengar qawla allati tujadiluka, perkataan orang yang mengadu kepada engkau fi zawjiha, tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadukan keadaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakum, Allah mendengar perbincangan di antara kedua. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yasma', ya, mendengar. Makanya tidak ada artinya kalau di dalam ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada yang najwa. Najwa itu apa? Bukan najwa sihab ya. Innama najwa minasyaitan. Najwa itu setan. Innama najwa minasyaitan, bahwa najwa itu bagian daripada setan. Maksudnya apa? Najwa itu berbisik-bisik gitu ya. Oke? Ngaharewas gitu kan. Jadi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbuhum. Tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat di antara mereka gitu kan. Wala wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada juga lima orang yang bersik-bisik kecuali Allah yang keenamnya gitu kan. Akal min dalik au athar illa huwa ma'hum. Jadi mau sedikit mau banyak kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah ada bersama mereka. Nah, artinya bahwa jangan dikira bahwa ketika kita berbisik-bisik itu ya, itu Allah itu tidak tahu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, sampai kita berbisik-bisik saja ya, Allah itu mengetahui. Bahkan hanya gerentes dina hate, gitu kan? Nawan gerentes dina hate, ya. Hanya sekedar apa? Hati yang berbicara. Ah ya, kata hati, gitu kan? Kata hati, gitu kan? Ada kumaha, gitu kan? Kan orang kadang-kadang ya ada mungkin ketika bersuudzon ya kepada seseorang itu kan yang berkata bukan lisan tapi hatinya, itu saja Allah, Allah tahu itu ya, Allah tahu. Makanya kalau apa kita mengetahui ya bahwa Allah itu adalah Sami Basir, maka keyakinan kita terhadap sifat Allah yang seperti ini harus menumbuhkan di dalam diri kita ini perasaan muraqabah ya, bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara contoh-contohnya, ya. Jadi ayat-ayatnya banyak. Sifat berikutnya adalah al-kalam, ya. Yang F itu. Sifat berikutnya adalah al-kalam. Al-kalam itu adalah diantara sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dinyatakan di dalam Al-Quran, dan ini adalah isma, ya, kalau salah pusoleh tentang isbatnya ketentuan kalam ini sebagai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu berbicara, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Kemudian kapan, ya, dan dengan apa ia berkehendak, ya, semuanya adalah ketentuannya adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara dengan pembicaraan yang bisa didengar, ya. Dan ini semuanya adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sendiri, keterangannya di dalam Al-Qur'an. Ya, ayat-ayatnya juga situ banyak, ya. Termasuk diantaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa, wa qallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa taklima, ya, dengan secara langsung, ya, secara langsung. Di dalam surah Al-Baqarah, ya, disebutkan tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Ayat juz ketiga, ya, juz ketiga, ya, yang pertama itu baris pertama. Tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Itu adalah para rasul, faddalna, kami utamakan sebagian yang lain atau sebagian satu bagian atau sebagian yang lain. Kami utamakan satu dengan yang lainnya. Faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Di antaranya keutamaan yang lainnya itu apa? Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala ajak langsung berbicara secara langsung seperti Nabi Musa, ya. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dhum darajat, dan sebagainya Allah angkat derajatnya di antara yang lain. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Kami berikan kepada Isa ibn Maryam al-bayyinat, ya. Bukti-bukti, ya, mujizat-mujizat, ya, dan lain sebagainya. Demikian juga di dalam ayat-ayat yang lain, ya. Ini kebanyakan memang kepada Nabi Musa, ya, ayat-ayat tentang taklimullah Musa, ya, bagaimana Allah berbicara kepada Musa, ya. Karena di antara keutamaan dari Musa ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada beliau taklima secara langsung. Kemudian sifat kalam yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat dzatiyah juga, ya. Sifat dzatiyah artinya melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi juga kalam itu mencakup juga di dalamnya sifat fi'liyah. Jadi selain sifat dzatiyah juga dia sifat fi'liyah. Jadi sifat yang mencakup di dalamnya sekaligus dua keadaan, ya. Dzatiyah fi'liyah. Ya. Kenapa fi'liyah? Karena berbicara itu adalah fi'l, ya, pekerjaan, ya. Allah kalau berkehendak akan berbicara, ya. Sebagaimana yang Allah sampaikan kepada Musa, gitu kan? Karena kalau fi'liyah nanti terkait dengan masyiah dan qudrah, terkait dengan keinginan, ya, masyiah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sifat kalam, ya. Dan kalau Allah yang berbicara, sempurna, ya, sempurna, sifat-sifatnya sempurna. Maka tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Nabi Musa Alaihissalam itu dari sisi al-kalam itu punya kekurangan, ya. Wallahu a'lam, ya. Jadi kenapa Allah itu berkata kepada Nabi Musa itu taklima secara langsung, ya, bahwa Nabi Musa alaihissalam itu, Nabi Musa alaihissalam ia punya kekurangan, kekurangannya itu dari sisi kalam, ya. Dia seorang nabi tapi punya kekurangan dari sisi berbicara, ya. Makanya dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala teman, ya, untuk di dalam dakwah itu, ya. Orang yang dia ini lebih fasih secara lisannya. Jadi, Nabi Musa ini dikatakan lisannya ini tidak fasih, ya. Itu dikarenakan ketika bayi itu oleh Firaun dia disuruh untuk memilih antara api dan roti apa susu itu, ya, untuk menguji dia ini seorang yang nanti akan mengancam kekuasaannya atau bukan. Kemudian yang diambil adalah api, gitu kan, sehingga Firaun itu merasa aman, ini bukan ancaman, gitu kan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan lisan Musa alaihissalam tidak fasih, ya, sehingga mengangkat saudaranya Harun sebagai jubir, ya, di dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya. Jadi wa kallamallahu Musa, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa secara langsung, ya, taklima. Kemudian al-istiwa, sifat berikutnya al-istiwa. Al-istiwa itu adalah bersemayam di atas aras. Ini adalah sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengabarkan tentang perbuatannya ini, sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 tempat yang menyatakan tentang beristiwanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk istiwa, ya, itu kita tidak boleh memasukkan di dalamnya itu adalah mempertanyakan kaifiyah. Kaifiyah itu bagaimana, ya. Kaifiyah ini, ya, seperti dalam persoalan istiwa, kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum, bahwa bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu ma'lum, diketahui berdasarkan ayat-ayat, ya, yang banyak ini. Ada 7 tempat di sini. Kemudian wa kaifatuhu wa kaifiyatuhu majhul, tetapi kaifiyah, bagaimana caranya bersemayam Allah Subhanahu wa taala, majhul. Tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu, majhul. Nah, wasu'alu anhu bid'atun, tetapi kalau bertanya tentang persoalan kaifiyah, ya, kumaha, ya, bersemayamna Allah teh, nah, itu pertanyaan yang bid'ah, ya. Karena tidak pernah ditanyakan oleh para salafus saleh terdahulu, ya. Kemudian wal imanu bihi wajib, tapi keimanan terhadap persoalan itu adalah persoalan yang wajib, ya. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak bisa dipermisalkan dengan sesuatu apapun, ya. Ini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-istiwa, sifat fi'liyah. Nah, kadang-kadang banyak yang membentur-benturkan ayat satu dengan ayat yang lain. Lah, bagaimana ayat Allah itu bersemayam, beristiwa di aras, gitu kan, sementara dia harus mengelola alam semesta, ya, mentadbir dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari makhluknya daripada urat lehernya, gitu kan. Jadi hal-hal yang selalu banyak ditanyakan oleh orang-orang tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala. Satu pengetahuan yang ini sudah dijawab oleh seorang budak wanita di masa Rasulullah SAW. Ya, Mawiyah bin Sufyan. dia punya seorang budak wanita, kemudian karena suatu kesalahan budak ini akhirnya dipukul oleh Muawiyah itu, ya, Muawiyah bin Sufyan. Kemudian saya lupa Muawiyah bin Sufyan sampai Muawiyah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang apa yang harus saya lakukan. Dia menyesali perbuatannya, apakah aku harus membebaskan budak ini? Nah, kata Rasulullah SAW, panggil budak engkau itu kemari. Ketika dipanggil, pertanyaan yang Rasulullah SAW sampaikan adalah Aynallah, dimana? Dimana Allah? Nah, maka kata wanita ini, Allahu fis sama, Allah di langit, ya. Man ana, siapa saya? Kata Rasulullah, anta Rasulullah. Maka kata Rasulullah pada sahabatnya ini, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah dia, sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Artinya bahwa mukminahnya seseorang itu, ya, itu diukur dari pemahaman dia, ya. Termasuk pemahaman tentang persoalan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah fis-sama, ya. Fis-sama. Nah, maka bagaimana dengan keberadaan Allah di bumi beserta hambanya, ya? Allahu fis sama wa ilmuhu ma'an nas. Tetapi ilmunya itu meliputi makhluknya, meliputi manusia. Jadi kalau Allah itu mengetahui apa yang terjadi di bumi, ya, maka dikatakan di dalam ayat itu, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun yang jatuh ke tanah kecuali Allah mengetahuinya. Itu adalah dikarenakan wa ilmuhu ma'an nas, pengetahuannya itu meliputi manusia, ya. Jadi pengetahuannya yang luas inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu bersama manusia. Nanti ada keterangannya di penjelasan berikutnya. Sifat berikutnya itu adalah al-ulu, tinggi, ya, al-ulu dan al-fauqiyah. Tinggi, fauqiyah itu artinya di atas, ya. Dua sifat Allah Subhanahu wa taala juga yang termasuk dzatiyah, ya, sifat dzatiyah. Jadi Allah tinggi di atas makhluk yang lain. Dia di atas mereka, ya, di atas makhluk-makhluknya. Banyak ayatnya Allah sampaikan wa huwa al-aliyyu al-azim, ya, sabbih isma rabbikal a'la, aamintu man fis sama'i, dan sebagainya yang menunjukkan al-ulu pada Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk di antaranya bagaimana apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulu, ya, di atas, ya, Allah Subhanahu wa taala itu fauqiyah, punya sifat fauqiyah. Maka ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, ya. Maksudnya Allah yang telah mengisrakan, memberikan karunia, memperjalankan hambanya, ya, lailan di malam hari, minal masjidil harami ila al masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, ya. Nah, kemudian dari masjidil aqsa ini kalau dalam ayatnya alladzi barakna haulahu, ya, linuriyahu min ayatina, ya, perjalanan Rasulullah berikutnya dari masjidil aqsa ini adalah ila sidratil muntaha, ya, Sidratul Muntaha. Nah, ini adalah Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Ya. Di dalam ayat ada kata-kata ta'rujul malaika, ta'rujul malaika, artinya para malaikat itu naik ke langit. Ya. Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dibawa itu ke langit ketujuh. Diperlihatkan dengan para nabi, itu kan, sampai juga bertemu dengan Nabi Musa, ya, termasuk di situ ada ketetapan kewajiban sholat, ya, sampai bolak-balik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Musa ketika ketemu Nabi Musa perintahkan untuk kembali kepada Allah. Was'alu lahu at-takhfif, mintalah kepada Allah dispensasi keringanan, karena inna ummataka la tatiku dzalik, umat engkau tidak akan melaksanakannya. Ya, salat 50 rakaat ya di awal dari kewajiban yang Allah tetapkan. Kemudian ada pengurangan dispensasi sampai kemudian ditetapkan 17 rakaat. Itu adalah di mana? Ya. Di dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan al-ulu dan fauqiyah. Jadi ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka nanti kalau kalau seseorang itu, kalau Allah diantaranya punya sifat fi'liyah, diantaranya adalah nuzul. Nuzul artinya apa? Turun, ya. Artinya berarti bahwa Allah itu dari posisi di atas, ya. Kalau ada nuzul, innallaha yanzilu ila sama'i dunya, Allah turun ke langit bumi, ya. Hinayat ko tulusul lail, ketika tersisa sepertiga akhir malam, ya. Turun ke bumi. Artinya berarti ada dari atas. Maka al-ulu wa fawqiyah adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat berikutnya adalah al-ma'iyah. Ma'iyah ini tadi kebersamaan, ya. Maka ada ayat-ayat di sini seperti ayat la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah SAW ketika dengan Abu Bakar ada di dalam guha dalam perjalanannya, dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah, bersembunyi di sebuah gua namanya guha. Gua apa? Gua Hiro. Gua Belanda sudah. Gua Tur, ya. Gua Tur. Kalau Gua Hiro itu adalah gua di mana Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, ya. Nah, Gua Tur ini adalah gua tempat Rasulullah SAW berlindung dalam perjalanan hijrahnya. Dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, Rasulullah kemudian masuk ke dalam gua ini, Gua Tur ini, ya. Yang guanya itu tidak dalam sebenarnya, tidak dalam. Maka Abu Bakar itu takut sekali, khawatir mereka itu, kalaulah mereka itu mau apa, sebagai belum pernah hal itu nya, mau dongkok gitu kan, tahu dongkok, nang itu jadi apa, ke bawah itu kan, melihat ke bawah, itu pasti mereka akan melihat posisi Rasul dan sahabatnya Abu Bakar. Ya. Maka air mata Abu Bakar itu menetes di kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah kemudian menanyakan, "Kenapa engkau wahai Abu Bakar?" Jadi Abu Bakar ini khawatir ya mereka ini mendapatkan mengetahui posisi mereka sehingga kemudian mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, ya, "La tahzan innallaha ma'ana." Ya, jangan langsung bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Allah abadikan di dalam surah At-Taubah ini, ya. Dalam surah At-Taubah tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Nah, makna di sini, ya, makna di sini adalah bukan berarti secara zat, ya. Secara zat tidak seperti itu. Nah, ini yang nanti kita harus pahami, ya. Karena kalau di dalam persoalan ma'iyah ini orang keliru memahaminya, itu akan seperti orang-orang hululiyah. Orang-orang hululiyah itu adalah orang-orang sufi, ya. Kalau di dalam di Jawa itu ada istilah manunggalin kaulo gusti. Ada orang Jawa di sini. Manunggalin kaulo gusti itu adalah bersatunya, ya, zat Allah itu pada diri manusia. Jadi kalau Allah sudah bersatu itu, maka orang tidak lagi merasa punya kewajiban untuk sholat atau kewajiban-kewajiban, ya. Sehingga mereka mengspesialkan satu kondisi di mana seorang hamba itu ada pada tingkatan khawas. Khawas itu dia orang khusus, ya. Khusus, sudah khusus, ya. Sudah sampai pada tingkatan hakikat dengan sehingga tidak lagi punya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini satu pemahaman yang keliru, ya. Pemahaman wihdatul wujud, ya. Wihdatul wujud dan ta'ala Allahu amma yasifun, ya. Maksudnya Allah, Allah Maha Tinggi atas apa yang mereka sifatkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sampaikan, ini banyak tersebar akidah ini di daerah Sumbawa, ya. NTB, ya. Itu banyak sekali. Karena memang para pendahulunya itu adalah para pendakwah yang punya pemikiran pemahaman wahdatul wujud, ya. Wahdatul wujud. Kemudian ayat-ayat tentang ma'iyah juga banyak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada, ya. Kemudian innani ma'akum ma'asma'u ma'ara. Aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat, kan? Nah, kebersamaan ini, ya, adalah kebersamaan tidak dalam makna zat, ya. Di sini ada beberapa arti ma'iyah. Kita bisa lihat di sini ada dua makna. Ma'iyah secara umum, ma'iyah secara umum adalah bagi semua makhluk. Artinya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal perbuatan hamba-hambanya. Ini adalah ma'iyah secara umum, ya. Jadi adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap amal perbuatan hamba-hambanya. Gerakan yang zahir maupun yang batin semuanya Allah, Allah mengetahuinya, ya. Tidak ada yang luput. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini ayatnya. Kemudian ada ma'iyah, ma'iyah yang bersifat khas, khusus, ya. Yaitu hanya untuk orang-orang yang beriman seperti tadi, ya. Abu Bakar dan Umar, Rasul dan Abu Bakar di dalam gua itu, ya. La tahzan innallaha ma'ana, ya. Nah, makna daripada ma'iyah secara khusus itu adalah adanya pengawasan dan pengetahuan Allah terhadap mereka, ya. Nah, ma'ana secara khusus, ya, ma'iyah secara khusus itu diiringi dengan pertolongan, dukungan, penjagaan, gitu kan. Nah, sehingga di dalam sekian banyak peperangan seperti kata Allah di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan intastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Intastaghithuna rabbakum, ingatlah ketika kalian itu memohon pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum. Kemudian Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala itu mengijabah, mengabulkan apa yang kalian mohonkan. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murtifin, bahwa aku akan menurunkan kepada kalian bi alf, dengan 1000 malaikat, ya, yang turun temurun, yang terus turun ke bawah. Artinya ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, ya, itu efeknya itu adalah turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, makanya dalam banyak peperangan kaum muslimin itu selalu jumlahnya sedikit, ya. Di masa Rasulullah bisa dibayangkan selalu sedikit jumlahnya itu. Dalam perang Badar berapa kaum muslimin jumlahnya? 313-an. Orang kafirnya 1000-an. Yang paling dahsyat lagi itu adalah pada waktu masa perang Mu'tah, bukan perang Mut'ah, ya. Dasar itu, ya. Perang Mu'tah, ya. Perang Mu'tah itu perbandingannya kaum muslimin itu ada yang mengatakan 3000, ada 30.000. Ya, katakanlah 30.000, ya. Tapi berbanding musuh itu jumlahnya 200.000. Ya. Jadi jauh sekali. Jauh sekali. Bahkan komandan yang diutus oleh Rasulullah pun 3 orang. Dan Rasulullah sudah berikan satu tanda kesyahidan mereka sejak awal, ya. Bahwa yang pertama kali akan menjadi komandan adalah fulan. Kalau beliau syahid maka digantikan oleh fulan, kalau syahid digantikan oleh fulan, gitu kan. Artinya ketika sahabat ini ketika terjun ke medan perang, ya, komandan-komandan yang ditunjuk ini, mereka sudah tahu bahwa mereka itu nasibnya akan berakhir di sini, kan. Bisa dibayangkan, kan, orang yang dia akan mengetahui bahwa ini adalah hari terakhirnya, ya, karena sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini adalah turunnya bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ma'iyatullah kepada orang-orang yang beriman, dan ini adalah disebut dengan ma'iyah khas, ma'iyah secara khusus, termasuk juga kepada misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika akan dibakar, gitu kan, akan dibakar, Allah turunkan pertolongan, ya, kulna ya naruquni bardan wa salaman ala Ibrahim, kami katakan kepada api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, ya, sejuk, dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Itu ma'iyatullah terhadap orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman, ya, dia hendaknya tidak merasa keeng. Ini banyak bahasa aneh. Keeng itu gamang, sebenarnya. Jadi galau, gelisah, itu kan, karena kesendirian, ya, karena kesendirian. Kenapa? Karena kalau orang yang beriman itu dia meyakini ada ma'iyah khas, ada ma'iyah secara khusus, yaitu kebersamaan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak secara adat, ya, tetapi ma'iyah berupa pertolongan, ya, kemudian pembelaan dan sebagainya, ya, yang itu harus kita yakini, ya, harus kita yakini. Makanya inilah yang menguatkan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga sahabat-sahabat yang lain, orang-orang setelahnya, ya, dalam persoalan pelaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena fungsi ma'iyah ini besar sekali, fungsi ma'iyatullah ini sangat besar sekali pengaruhnya pada diri manusia. Kalau orang punya perasaan ma'iyatullah, ya sudah tidak lagi takut dengan manusia, ya, karena yang dia takutkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berharap pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dalam hadis Allah dikatakan begini, walau istama'atil ummah, alla ayyadurruka bishayin lam yadurruka illa bima qad katabahu Allahu alaika. Kalau seandainya seluruh umat di muka bumi ini bersepakat, bersekongkol untuk mencelakakan engkau, ya, ala ayat buruka bisyain, dengan sesuatu, mereka sekali-kali tidak akan mampu melakukan itu semua, tidak akan dapat mencelakakan kalian, ya, kecuali dengan apa yang telah ditetapkan itu untuk kalian. Artinya bahwa ma'iyatullah ini harus tumbuh, ya. Makanya orang-orang yang beriman ini keadaannya menakjubkan, ya, keadaannya ini sepanjang sejarah kalau kita kaji nanti, ya, sebenarnya ada satu hal yang penting bahwa ketika kita mengkaji Islam ini membawa kita ini kepada satu pemahaman yang luas tentang kehidupan, ya, kemudian membawa kita ini kepada cita-cita tanpa batas, kita cita-citanya menembus batas-batas dunia hingga kemudian sampai ke kampung akhirat, ya. Sehingga orang beriman itu dia kalau hidup, ya, maka cita-citanya itu bukan hanya mengejar persoalan-persoalan yang kecil, ya, tapi ada yang besar yang ia impikan, dia cita-citakan, ya, dan itulah yang menjadikan motivasinya itu tidak pernah padam, ya. Orang ada yang mungkin motivasi sebentar kemudian padam, itu kan, ketika apa, ketika dia hanya mengejar persoalan-persoalan yang sifatnya itu adalah materi saja. Tapi kalau persoalan yang dia kejar itu adalah persoalan yang menembus batas-batas keduniaan, ya, itu motivasi tidak akan pernah padam, ya, sampai kaki kanannya ini masuk ke pintu jannah, baru dia kemudian merasa bahwa tugasnya selesai. Ya. Tapi sebelum itu terjadi, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk beramal dan melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Ya. Nah. Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seseorang itu dia hidup tidak merasa kesepian, walaupun sendirian. Ya, li'alla yashtauhish minhu salik at-tariq. Ya, jadi ma'iyah ini menjadikan seseorang itu dia merasa selalu dalam perjalanannya itu ada kebersamaan dengan Allah, walaupun dia mungkin sendirian. Ya. Nah, ini yang apa? Patut untuk kita munculkan sebagai output dari apa? Pemahaman kita tentang ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'iyah khos ini, ma'iyah yang bersifat khusus ya, itu hanya Allah berikan kepada orang yang beriman saja ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ini kebersamaannya dengan orang-orang yang beriman ya, maka berbahagialah dia ya. Makanya ini harus kita usahakan ya. Kalau Allah harus kita bangun ma'iyahnya, kebersamaan dengan Allah. Kalau setan harus kita jauhi. Jangan sampai kita dengan Allah itu jauh, tapi dengan setan punya ma'iyah. Ada kebersamaan dengan setan itu kan berabe gitu kan, kemana-mana nuturkan setan itu kan. Berlakulah seperti Umar. Ya. Bagaimana Umar? Ya. Umar itu, ya, kalau Umar itu menyusuri jalan, ya, setan itu dia ketika melihat Umar, wah, itu kan, ayah Umar, dia itu akan mencari jalan selain jalan yang dilalui oleh Umar, kan? Jadi Umar itu tidak ada ma'iyah dengan setan, gitu kan? Jadi setan aja takut dengan Umar, gitu kan? Nah, jangan sampai kemudian keadaan kita sebaliknya, kita dikejar-kejar, gitu kan, oleh setan, gitu kan? Apalagi bersamaan ya, ada kebersamaan ya dengan setan. Apalagi kalau sampai kemudian tumbuh kecintaan berabe. Ini adalah tentang ma'iyatullah ya. Kemudian ada catatan penting tentang persoalan ma'iyatullah ini ya. Bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya ini adalah bukan secara zatiyah ya. Ini jangan sampai kemudian dipahami secara secara keliru ya. Karena nanti akan memunculkan satu pemahaman ya, kelompok yang menyimpang dalam persoalan ma'iyah ya. Ada madzhab bululiyah itu juga disebutkan ya. Pengikut daripada mazhab ini ya, itu adalah orang-orang Jahmi ya, juga diikuti oleh Ibnu Arabi ya, Ibnu Sab'in Al-Hallaj ya, Ibnu Farid At-Tirmizani Al-Balyani dan lain sebagainya ya, banyak tuh disebutkan di bawah. Orang-orang yang memahami secara keliru ma'iyahnya itu dimaknai secara zatiyah. Ada keadaan-keadaan di mana setan itu menggelincirkan manusia ya, itu dengan memberikan penampakan-penampakan yang menjadikan seseorang itu berubah pikirannya. Misalnya orang mimpi, ketika dalam mimpinya itu dia seperti didatangi oleh sebuah cahaya gitu kan. Sebuah cahaya yang dalam cahaya itu kemudian dia menerangkan tentang keutamaan kita gitu kan. Kemudian mengajarkan kepada kita hal-hal yang itu adalah merupakan isyarat ya, sebagai mukjizat atau wahyu dan sebagainya, hingga seseorang kemudian merasa, oh saya itu orang utama, saya itu hadir di dunia ini adalah utusan gitu kan, saya di dunia ini adalah tidak seperti manusia yang lain. Nah, ini satu keadaan kondisi di mana seseorang diuji ya oleh setan ya, yang kalau orang itu dia tidak menyadari, dia akan sampai pada keyakinan-keyakinan khululiyah gitu kan, bahwa Allah itu menyatu di dalam dirinya gitu kan. Dan ini sudah banyak ya mazhab-mazhab yang seperti ini ya, dan mereka sudah bisa dipastikan kesesatannya ya. Ada seorang yang dirupiah, ketika dirupiah itu apa, dia bayangkan ya, ketika dirupiah itu yang keluar apa ya, dia mengaku bahwa saya ini malaikat Jibril gitu kan. Malaikat Jibril gitu kan, yang ngaku-ngaku malaikat Jibril. Jadi kalau setan itu dia pasti ya, di antara kebiasaan jin itu dia berdusta, berbohong, ya, berbohong. Sehingga memang jangan sampai kemudian kita ini mengikuti apa yang diinginkan oleh setan, gitu kan? Oleh setan. Ada apa hal-hal yang perlu kita jaga ya tentang persoalan-persoalan seperti ini, maka harus tumbuh dalam keyakinan kita bahwa sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk akal itu artinya sesuatu yang dia itu adalah di luar daripada ketentuan-ketentuan syariat, maka dia itu adalah punya potensi penyimpangan yang besar. Makanya ketika kita ini ingin mengukur ya kesesatan atau sebaliknya, ya itu yang harus kita pelajari itu konsep dasar daripada akidah itu sendiri, sehingga nanti kalau konsepnya itu sudah kepegang ya, tidak perlu satu-satu kita itu kemudian mempelajari kelompok-kelompok yang ada karena sangat banyak sekali ya, tapi dengan pengetahuan dasar standar tentang apa manhaj ya yang benar itu kita bisa mengukur ya, oh ini sesuai dengan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam persoalan akidah itu kan. Termasuk dalam persoalan-persoalan seperti ini. Yang berikutnya ada al-hub ya, cinta. Cinta. Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-hub dan ar-ridha. Sifat Allah Subhanahu wa taala, dua sifat ini ya, itu adalah sifat yang melekat ya. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala sampaikan satu keutamaan yang luar biasa ketika sifat Allah ini Allah sendiri yang menyampaikannya itu ada pada diri hambanya, maksudnya Allah berikan kepada hambanya ya, dan Allah itu katakan hal ini kepada para sahabat ya di dalam surah Al-Fatihah ayat 18 itu ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, bahwa Allah telah ridho terhadap orang-orang yang beriman. Siapa yang disebut orang-orang beriman di sini? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Kelanjutan ayatnya, id yubayyi'unaka tahta syajarah, yaitu ketika kalian berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah di bawah pohon, ya, di bawah pohon Ridwan. Mereka yang melakukan baiatur Ridwan, berapa jumlah sahabat ketika itu? Jumlahnya sekitar sekitar 1500, 1400 sampai 1500-an sahabat ketika itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan laqad radiyallahu, Allah telah ridha. Jadi kalau legitimasinya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Jadi satu legitimasi syar'i yang sangat kuat sehingga menjadikan ashabu bayat ridwan, orang-orang yang ikut pada bayat ridwan itu adalah sebagai orang-orang yang memiliki keutamaan dibandingkan yang lainnya ya, dibandingkan yang lain yang mereka ini adalah tidak termasuk di antara ashabu bayat ridwan. Nah, maka keriduan Allah Subhanahu wa taala ya sangat kita harapkan ya, kalau kita kan punya keinginan diridhoi Allah ya, maka bahasa kita kan semoga kita diridhoi oleh Allah, semoga kita dicintai oleh Allah, itu kan baru semoga gitu kan. Baru semoga. Kalau sahabat mah tidak. Laqad radiyallahu gitu kan. Laqad radiyallahu. Allah telah ridho gitu kan. Demikian juga di dalam ayat wasabiqunal awwalun surah At-Taubah 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Orang-orang asabiqunal awwalun yang telah mendahului kita dari kalangan muhajirin dan anshar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka, mereka ridha terhadap Allah. Orang yang legitimasinya itu sudah Allah sampaikan sendiri ya. Nah, persoalannya kalau kita kan tidak ya. Kita baru semoga, berharap dan sebagainya gitu kan. Ya, sesuatu yang belum tentu gitu kan, masih ya apa? 50-50. Mungkin itu udah bagus 50-50. Ya. Nah, makanya dalam persoalan sebenarnya keridhaan itu dengan apa kita raih ya, kan di dalam ayat tadi juga disampaikan dalam At-Taubah ayat yang 100 itu ya kan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan, ini potensi kita di sini ya, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin dan anshar ini biihsan, dengan cara yang baik. Kalau kita melakukan ini, mengikuti mereka dengan cara yang baik, maka kita juga punya potensi untuk mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Nah, makanya disinilah kita penting untuk mengejar ya keridhaan Allah itu dengan menyesuaikan kita dari aspek amal ya. Ai ridhonya mau, ai amalnya kehula kan, jadi persoalan gitu kan. Kecintaannya ingin gitu kan, tapi konsekuensinya gitu kan tidak kita penuhi gitu. Di dalam ayat tentang ini banyak sekali ya ayat-ayatnya. Dan kecintaan kepada apa al-hub ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, hub dan ridha ini ya adalah satu sifat ya, dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan besar sekali ya. Karena nanti juga akan melibatkan di dalamnya itu al-wala wal barra. Sikap memberikan loyalitas kepada siapa yang harus dia berikan loyalitas itu, dan sikap untuk berlepas diri kepada siapa yang dia berhak untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena kecintaan itu adalah keberpihakan. Ya. Maka kalau orang itu cinta kepada Allah, maka dia harus benci kepada selainnya. Kalau orang itu mencintai keimanan, dia harus benci terhadap kekufuran. Ya. Maka ada doa. Allahumma habib ilayna al-iman. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ini ya, keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, jadikan dia ini adalah penghias hati kami. Wa karrih ilayna, dan jadikan dalam hati ini kebencian. Kalau tadi kan berikan kecintaan, anugerah kecintaan itu kan berupa apa? Iman. Ya, dan jadikan dia keimanan itu sebagai hiasan dalam hati. Nah, tapi kecintaan itu juga diiringi dengan wakarih. Wakarih itu tanamkan kebencian dalam hati kita ini. Tanamkan kebencian. Kebencian terhadap apa? Wakarih ilaina al-kufr. Pada kekufuran, wal fusuq, kepada kefasikan, wal isyan, dan kepada kemaksiatan. Ya. Waj'alna min ar-rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang lurus ya. Nah, makanya permintaan untuk dicintai ya, untuk mencintai itu juga dibarengi dengan permintaan untuk membenci sebaliknya. Kenapa? Karena kalau seseorang itu kecintaannya tidak dibarengi dengan kebencian selainnya ya, maka kecintaannya itu dipertanyakan. Saya cinta kepada istri saya, kan? Misalnya. Tapi saya juga, ya, cinta kepada bla bla bla, itu kan? Bisa jadi kan orang tuh kecintanya kan jadi banyak, gitu kan? Harusnya kan dia cinta, tetapi diringi dengan kebencian, ya? Bukan kebencian dalam arti ini ya, kebencian dalam arti untuk bermaksiat kepada orang yang memang itu adalah bukan yang halal ya bagi dia. Jadi ada keberpihakan ya, ada keberpihakan kecintaan itu. Makanya apalagi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan usul pokok daripada sebuah keimanan. Makanya di dalam bahasa Al-Qur'an itu ya, untuk apa Rasul itu diutus? Ayat yang paling tegas menegaskan ini adalah ayat di dalam surah An-Nahl ayat 36 ya. Walaqad ba'atsna, dan kami sungguh telah mengutus fi kulli ummatin rasul, pada setiap umat itu rasul ya. Perintahnya apa? Ani'budullah, hendaklah kalian itu mengibadahi Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Artinya apa? Allah itu untuk diibadahi, dicintai, karena di antara makna ibadah nanti seperti itu ya. Adapun ini taghut itu dijauhi ya, dimusuhi dan sebagainya. Tentunya seperti itu ya. Nah, maka yang namanya al-hub war ridha, kecinta dan keridhaan, itu menuntut di dalam diri seseorang itu nantinya dua sifat al-wala wal dara, kepada siapa dia memberikan loyalitas, kepada siapa dia kemudian memberikan upaya untuk melepaskan dirinya ya. Dan ini adalah merupakan tuntutan yang lazim. Ya. Jangankan seperti itu. Klub sepak bola saja, Bobotoh, gitu kan, Persib, ya, itu terbangun sifat loyalitas. Awal-awal baronya itu tumbuh. Betul, ya kan? Tumbuh. Kenapa? Karena ada medannya. Medannya di mana? Di lapang bola. Ya. Medan permusuhannya itu di situ. Ya. Bahwa ada yang sesuatu yang mereka perjuangkan. Apa? Kemenangan. Maka siapa berpihak kepada siapa itu sangat sangat terkait erat sekali. Ya, di situ nanti ada kecil. Padahal kadang-kadang sangat teka hati gitu kan. Ini ada mobil plat B di jalan gitu kan, karena cenanya tajong we nres spiona gitu kan. Kadang-kadang ngaplek spion teh kasihan, kadang-kadang saya melihat sendiri gitu kan. Ini sampai seperti itu bukti daripada wal baronya para bobotoh itu kan. Sampai bayangkan di kos itu ya, hidup mati untuk kasih gitu kan. Kalau engkau belah dadaku maka warnanya biru. Wah, macam-macam. Itu apa? Itu bentuk loyalitas yang luar biasa ya. Nah, kecintaan itu memberikan konsekuensi, baro juga memberikan konsekuensi. Kalau itu untuk Persib bisa seperti itu, kenapa untuk Allah tidak? Ya. Padahal kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mati lillahi rabbil alamin, harusnya itu yang paling tepat ditujukan untuk Allah, gitu kan? Untuk Allah, bukan untuk Persib, gitu kan? Jadi saya kadang-kadang miris juga nih, kadang-kadang ahwat-ahwat juga pada ada di lapang bola gitu kan. Ya. Jadi dan itu adalah diantara persoalan-persoalan usul, ya, persoalan-persoalan pokok, karena itu pula lah yang memisahkan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, dengan saudara-saudaranya, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Subhanahu Wa Taala utus dengan risalah ini, ya, tadinya kecintaan sesama saudara itu tumbuh, bahkan dengan masyarakat juga berbaur. Tetapi ketika risalah Allah itu turun, ya, dan kemudian risalah ini adalah menuntut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sikap di dalam persoalan akidah, maka terbelah masyarakat Arab itu. Bahkan Rasulullah sendiri dengan saudara-saudaranya itu dengan Abu Lahab saja, kata Abu Lahab apa? Pada orang-orang masyarakat Arab ketika itu mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah amin, al-amin, punya sifat amanah, ya. Tetapi ketika sudah nampak pada diri Rasulullah SAW satu sikap tertentu, ya, sebagai sebuah implementasi dari keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Lahab, "Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad." Padahal sebelumnya percaya, sampai dikatakan kalau kalian aku katakan akan muncul pasukan berkuda dari balik bukit ini, apakah kalian akan percaya? Percaya. Saya tidak pernah melihat engkau itu berdusta, gitu kan. Jadi pada titik itu mereka masih oke, okay, gitu kan. Tapi ketika sudah masuk pada wilayah pokok, ya, pada persoalan prinsip, ya, maka kemudian orang melihat, oh, Muhammad sudah punya keyakinan yang lain, gitu kan, selain apa yang kita yakini tentang persoalan ubudiyah, tentang persoalan ibadah. Dan inilah yang memisahkan antara Rasulullah dengan kekafiran orang-orang masyarakat Arab ketika itu. Ya. Dan itu akan terjadi ila yaumil kiamat, ya. Makanya sampai ada seorang anak dia dengan orang tuanya berpisah, ya, sampai berpisahnya seorang anak dan orang tua itu dibawa pada sebuah front. Bayangkan ketika berpisah orang tuanya milih kafir, anaknya beriman kepada Rasulullah. Ketika sudah hijrah tahun kedua hijriah, kemudian bertemu di dalam sebuah pertempuran namanya perang Badar, gitu kan. Bapaknya ada di barisan kafir, dia di barisan orang yang beriman, gitu kan? Ketika orang tuanya berperang itu, orang tuanya itu mencari anaknya untuk apa? Untuk dia bunuh, gitu kan? Anak dengan bapak, gitu kan? Karena alasan keimanan itu. Ini adalah loyalitas, ya, loyalitas. Walawal baro itu menuntut seperti itu, ya. Nah, sampai ketika akhirnya orang tua ini mendapatkan anaknya. Kemudian terjadilah pertempuran itu, sudah menghindar anaknya ini, tapi karena dikejar terus oleh orang tuanya, akhirnya apa boleh buat, akhirnya ayahnya meninggal di tangan anaknya. Merasa bersalah datang kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat terakhir di dalam surah Al-Mujadalah. Silakan dibuka sendiri ya. Ayat terakhir surah Al-Mujadalah ini menerangkan tentang peristiwa itu, peristiwa tadi ini, ya. Namanya. Atau lihat aja ya, cari sendiri. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi tentang al-hum ya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu akan harus menumbuhkan di dalam dirinya, di dalam diri kita itu adalah perasaan-perasaan loyalitas ya, memberikan al-wala dan berlaku di dalamnya juga baro ya, pada saat kita harus berlepas diri. Karena kita tidak mungkin dalam satu yang bersamaan kita mencintai Allah tetapi juga mencintai Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya, tidak mungkin. Bahkan Rasulullah pernah ditawari, bagaimana wahai Muhammad, engkau mengibadahi Tuhan kami sehari, kami nanti akan mengibadahi Tuhan Anda satu hari. Jadi berbagi, adil kan? Jadi ini ya penawaran apa logika ya, logika yang tidak bisa diterima oleh syar'i, tidak seperti itu ya. Makanya ada apa namanya? Ada bahasa Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau seandainya wahai Muhammad engkau itu bersifat lunak, maksudnya bersifat lunak itu mengalah dalam persoalan ini ya. Maka aku akan dijerat oleh api neraka gitu kan. Sampai kadar seperti itu. Nampaknya kita tidak bisa lanjutkan ya, karena waktu juga sudah apa berlari ya, argonya terus berjalan. Kita insya Allah masih punya kesempatan untuk mengkaji tentang asma sifat Allah Subhanahu wa taala di as-suhtu al-wajhu ya, al-ajab ya, al-ityan, al-farah ya, dan pembahasan yang berikutnya adalah pendapat-pendapat golongan sesat tentang sifat-sifat ini beserta bantahannya ya. Barangkali ini yang saya sampaikan kesempatan sehari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa memberikan buah pada pemahaman tauhid kita terhadap asma dan sifat ya, sehingga memang tidak hanya sekedar aspek normatif ilmiah yang bisa kita serap, tetapi juga bisa memunculkan ya satu pengaruh ya, dalam kehidupan kita, terutama adalah perasaan diawasi dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang di awal kita sampaikan bagaimana perasaan takutnya Aisyah radhiyallahu anha ya untuk menanggalkan pakaiannya di hadapan kuburannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tidak ada, tetapi perasaan diawasi, dilihat ya, oleh seorang Umar saja itu muncul, apalagi dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Semoga ada manfaatnya. Aku lupa lihat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya silakan. Masih ada waktu sekitar 1/4 mungkin ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Mana? Ustaz tadi dikatakan bahwa syaitan tuh lihat Umar aja udah takut Ustaz. Tapi di satu sisi di babul nuzulnya turun suratnya surat Anas sama Al-Falaq itu Nabi katanya ini apa kena guna-guna Ustaz. Kok bisa ini gitu Ustaz, bisa seolah-olah kontroversi Ustaz. Kok setan sama Umar aja takut gitu kok sama ini Nabi malah bisa kena guna-guna Ustaz. Bukankah dalam dalam ayat lain mengatakan bahwa setan itu akan takut kepada orang yang ikhlas gitu kan. Nah di situ kan Nabi kan artinya termasuk orang yang ikhlas itu kan. Nah sekarang kontroversinya di mana itu Ustaz? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya tentang apa fakta-fakta ya, bahwa seorang rasul kok malah terkena guna-guna gitu kan. Terkait dengan masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dari sisi Bashariyah itu adalah penciptaan ya, Rasulullah itu adalah seorang rasul yang diciptakan seperti manusia lain pada umumnya. Ulama dikatakan ma'ana illa basharu mislukum, tidaklah aku kecuali seperti manusia kalian ya, seperti kalian manusia, seperti kalian kelebihannya adalah yuha ilayya, tetapi kepadaku aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir misalnya kan, pengaruh daripada sihir atau guna-guna ya, yang dibuat ya oleh apa seorang wanita Yahudi ya, orang buat itu memang ada pengaruh-pengaruh ya dari itu, sebagaimana juga bisa terjadi kepada manusia pada umumnya pengaruh-pengaruh seperti itu, sehingga kadang-kadang apa ya seorang kiai saja itu kadang-kadang bisa sama gitu kan, apa orang nabi saja juga bisa terkena pengaruh seperti itu. Nah persoalannya adalah bagaimana dengan ayat-ayat seperti katakanlah apa ayat yang menunjukkan tentang pengecualian ya, setan itu di dalam menggoda ya, kecuali orang-orang yang mukhlis betul, yang ikhlas. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW itu tidak berdampak ya pada apa misalnya kesesatan gitu kan, atau pemikiran yang nyeleneh, itu tidak berdampak seperti itu. Itu berdampak pada persoalan-persoalan yang sifatnya itu fisik ya, fisik. Nah karena nanti berbeda antara sihir ya, kemudian ada juga, jadi kalau sihir ini kan yang melakukan itu kan manusia, melakukan manusia, kemudian artinya ada upaya untuk mencelakai ya, mencelakai. Tetapi kalau apa kayak apa seperti yang terjadi pada Umar itu, yang melakukan bukan apa konteksnya bukan manusia itu yang menjadi subjek ya pelakunya itu, tetapi memang setan itu sendiri, artinya setan itu sendiri yang apa mereka lari terbirit-birit ya, kita melihat Umar. Bukan berarti kemudian kalau melihat Rasulullah tidak lari terbirit-birit ya, artinya bahwa potongan-potongan riwayat-riwayat ini sebenarnya potongan-potongan riwayat yang utuh kalau kita pahami dengan apa baik, artinya bahwa Rasulullah SAW sendiri sebagai manusia biasa ya, tapi dari aspek-aspek bahwa apa pemikiran ya, atau misalnya apa keutamaan itu lebih utama Rasulullah daripada Umar gitu. Bahkan jangankan seperti itu, Rasulullah itu ketika lahirnya saya ini belum jadi nabi nih ya, rahil ketika lahirnya saja itu pintu langit itu tertutup semua ya, pintu langit itu tertutup, jadi setan-setan jin-jin yang mereka itu punya kebiasaan yastarikuna sama'a ya, mencuri berita itu dari langit itu nggak bisa, ini ada apa langit kok tertutup gitu kan, kami nggak punya akses gitu kan. Jadi apa disconnect gitu kan. Jadi antara bumi dan langit itu disconnect, dia tidak punya akses untuk mencari berita-berita dari langit gitu kan. Nah, baru mereka ketahui bahwa hari ini adalah hari kelahirannya seorang nabi terakhir. Artinya kelahirannya saja itu sudah menjadikan bumi ini gempar, gitu kan. Demikian juga dengan kehidupan beliau, ya, dengan kehidupan beliau. Hanya tadi persoalannya bahwa hal-hal yang seperti ini, ya, seperti apa tadi, ya, itu adalah akibat daripada ulah manusia, ya. Sebagaimana juga Rasulullah di dalam peperangan, kan seorang nabi Rasul, tapi juga Rasulullah itu adalah dia juga terluka, ya, bahkan di gerahamnya juga, ya, terkena benda tajam, ya, apa, anak panah, atau sampai dicabut oleh sahabat Rasulullah SAW, yang dengan dicabutnya oleh sahabat Rasul ini giginya semuanya rontok. Jadi gigi sahabat itu rontok dalam rangka untuk mencabut, ya, benda yang menancap di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seorang nabi, ya, tapi juga seperti tadi dikatakan, ya, ma'anaila basyarun. Jadi sisi basyariahnya itu ada, ya, bahwa Rasulullah manusia biasa, ya. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam ayat dikatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghtartu minal khair. Kalau seandainya aku ini adalah manusia yang mengetahui tentang perkara yang gaib, lastaghtartu minal khair, tentu aku akan memperbanyak memperbanyak kebaikan. Artinya bisa menghindari madarat, gitu kan. Istilahnya itu bisa menghindar dari hal-hal yang dia tidak inginkan, gitu kan. Tapi kenyataannya Rasulullah tidak seperti itu, ya, dia manusia biasa. Nah, adapun kalau yang terjadi pada Umar radhiyallahu an, ya, itu adalah kejadian yang ya, itu dilakukan oleh setan sendiri, ya, sebagai karena itu Rasulullah yang mengungkapkan, ya, yang mengungkapkan sebagai cara Rasulullah untuk menunjukkan bahwa Umar itu adalah orang yang tegas di dalam persoalan din, ya, ketegasan Umar itu. Karena Rasul juga sebelum itu juga Rasul juga yang memohon, ya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keislaman salah satu di antara dua Umar, ya, antara Amr bin Hisham dengan Umar bin Khattab, ya, dan Allah berikan Umar bin Khattab, ya. Itu juga karena alasan kelebihan ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak kemudian bahwa berbeda posisi, bahwa Umar menjadi maksum, gitu kan, terbebas dari kesalahan, tidak, ya. Yang terbebas dari kesalahan ada tetap Nabi Rasulullah SAW. Kalau Umar tetap tidak terbebas dari kesalahan, walaupun setan misalnya dia dikatakan oleh Rasulullah lari, gitu kan, terbebas dari, karena itu tidak dalam arti secara mutlak, gitu kan. Ada bahasa targhib dan tarhib. Bahasa targhib dan tarhib itu adalah bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk memotivasi, ya, memotivasi sahabat-sahabat yang lain, dan targhib, ya, sebagai ancaman bagi sahabat atau yang lain, ya, terhadap sesuatu. Kadang Rasulullah menyampaikan seseorang seperti dalam bersolat asma dan sifat, kemudian itu disampaikan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menjaganya, dakhala jannah, gitu kan, akan masuk jannah. Itu adalah bahasa-bahasa litargin, ya, untuk memotivasi kita. Kadang ada orang yang menjaganya ini kan batasnya seperti apa, ya, itu sangat ukurannya itu sulit untuk mengukurnya, ya kan. Maka seseorang hanya berusaha untuk bisa semaksimal mungkin, ya, mengetahui, memahami, kemudian menjaga dan mengamalkan apa yang dituntut-tuntutannya. Demikian juga dengan bahasa Rasulullah kepada Umar, ya, sebagai gambaran bahwa orang-orang yang tegas terhadap persoalan din, ya, bahkan setan sendiri itu takut, itu kan yang fir. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi memang yang jelas bahwa apa secara kedudukan tetap keutamaan itu adalah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak kepada Umar kemudian naik keutamaannya melebihi Rasul, ya bahkan dengan Abu Bakar saja Umar keutamaannya di bawah Abu Bakar, ya ketika hijrah Rasul dengan Abu Bakar bukan dengan Umar, ya. Kemudian juga orang yang disepakati oleh para sahabat untuk menjadi pemimpin seperti Rasulullah itu adalah Abu Bakar bukan Umar, menunjukkan keutamaan Abu Bakar di atas Umar. Nah, Umar itu adalah orang yang utama setelah Abu Bakar. Ceritanya seperti itu. Nah, artinya itu hanya sebagian, tidak mewakili secara keseluruhan, ya, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Biasanya bahasa-bahasa litargib, ya, untuk memotivasi para sahabatnya. Karena kalau kita bawa pada makna yang istilahnya itu secara mutlak, ya, maka itu kan implikasinya kan kepada kemaksuman akhirnya, kan, kepada ismah. Setan aja lari daripada Umar, gitu kan. Artinya bahwa berarti setannya tidak mungkin dia menggoda Umar, gitu kan. Artinya sementara manusia itu dia punya sifat diberikan hawa nafsu, gitu kan. Dan nafsu itu diantaranya dikatakan di ayat inna nafsa la'ammaratun bis-su, bahwa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada yang buruk, ya. Termasuk diantaranya adalah pekerjaan daripada setan, ya, itu adalah melakukan hal yang serupa, ya, membisikkan manusia untuk melakukan perbuatan fasa dan mungkar. Walau lebih soal, teman yang saya pahami seperti itu, ya, keutamaan tetap ada pada Rasulullah SAW. Terkait dengan persoalan keikhlasan juga itu sama, ya. Artinya keikhlasan itu persoalannya kalau itu adalah persoalan tersendiri. Maksudnya itu persoalan tersendiri itu bahwa apa yang dikatakan kepada Umar itu adalah satu kondisi, ya. Dan ayat terkait dengan masalah keikhlasan, ya. Illa ibadah kami nukhumul muhlasin. Jadi dia setan itu akan menggoda manusia, ya, dikecualikan illa ibadah kami nukhumul muhlasin. Jadi oleh hamba-hamba yang mukhlis, ya. Ini adalah persoalan yang lain. Maksudnya kalau ini adalah persoalan yang bersifat mutlak, ya. Kalau ayat ini bersifat mutlak, artinya bahwa orang-orang mukhlis itu dia akan terhindar dari pengaruh-pengaruh daripada godaan setan ini. Maka kadar daripada keikhlasan itu akan mempengaruhi sejauh mana besar kecilnya setan ini mempengaruhi manusia, ya. Nah, makanya nanti kita, dan ini ukurannya sulit, ya. Ukurannya itu adalah tidak bisa diukur dengan matematik, karena ukuran keikhlasan seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata, ya. Masalah ikhlas itu adalah amalan hati, ya. Nah, makanya kalau dalam terkait dengan keikhlasan ini adalah hal yang bersifat mutlak, ya, sehingga orang kalau ikhlas ini kan sebenarnya wujud daripada tauhid seseorang, ya. Karena ikhlas itu adalah kebalikan daripada riya, ya. Jadi riya itu adalah syirkul aswar, sementara kebalikannya adalah al-ikhlas, ya. Dan yang itu tuntutannya adalah tuntutan daripada tauhid itu adalah ikhlas. Nah, makanya orang itu cukup dengan sebenarnya membangun tauhid, yang membangun keikhlasan dan sebagainya, ya, itu cukup bagi dia ini untuk menjauhkan dia dari setan. Dalam praktek saya ada teman itu, ya, dia kalau kan sekarang banyak praktek rupiah, ya, orang yang terkena jin, ya, atau pengaruh setan itu, dia hanya berusaha untuk meluruskan akidah, ya. Jadi orang yang terkena itu dia wawancara, ya, dipastikan dulu bahwa dia itu punya keinginan yang kuat untuk kembali kepada Islam dan memperbaiki pemahaman tauhidnya dengan baik, ya, dan ikhlas beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika dimunculkan, artinya tumbuh persatuan seperti ini, itu akan memperbaiki keadaan dia. akan memperbaiki keadaan dia itu. Dan ini sudah dipraktekkan dan memang pengaruhnya besar ternyata. Nah, mungkin masing-masing kita juga bisa merasakan bahwa keikhlasan itu yaf'al syai, dia melakukan sesuatu. Orang yang tidak ikhlas, dia akan mendapatkan sesuatu. Yang ikhlas juga dia akan mendapatkan sesuatu, gitu kan? Sesuai dengan kadarnya. Barangkali ini untuk sedikit penjelasan tentang soal setan lari dari Umar. Ya. Jadi kalau setan itu lari dari Umar disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kalau kita, ya, ini adalah orang-orang yang mungkin tidak ada predikat-predikat yang Rasulullah sampaikan kepada kita, ya. Kecuali kalau kita ini mengikuti para sahabat, ya, insya Allah juga kita akan mendapatkan hal yang serupa. Ya. Seperti yang dikatakan, wali tabauhum bi ihsanin, orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ada yang lain, Bang? Sebentar lagi masuk waktu duhur, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kesempatan siang hari ini, ya. Pembahasan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penting untuk menumbuhkan di dalam diri kita ini output, ya, bukan hanya pengetahuan secara normatif, tetapi output sebagai tuntutan daripada perbaikan pemahaman kita, ya, sampai pada aplikasi di dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ini semua, ya, di dalam praktek kehidupan kita sekalian. Saya cukupkan. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah kita selesaikan kajian akidah atau tauhid untuk tauhid asma wa sifat, dan insyaallah bulan depan kita akan masuk ke sifat Allah yang as-sukhtu dan seterusnya untuk melanjutkan kajian tauhid asma wa sifat ini. Dan minggu depan insyaallah kembali ke kajian fikih Islam. Di minggu depan ya, Selasa juga sama jam 9, dan kita akan masuk ke pembahasan, kalau saya tidak salah, kemarin wudu, ya, mengenai berwudu. Dan kita akan melanjutkan kembali bahasan tersebut masih dengan diasuh oleh Ustaz Jana Priyanda untuk fikih Islam. Baik, dan seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, syabu ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.